rembongan hawar hawar ayat tembang tembang asih tembang kadeduan di curug cinulang anjen cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asih papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kemenang mungkin pagi geterasa kaharuan hariwang cinta urang panuh mendungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kemenang mungkin pagi geterasa kaharuan hariwang cinta urang panuh rembongan hawar hawar ayat tembang tembang asih tembang kadeduan di curug cinulang anjen cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asih papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kemelang mengket pake geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuh metungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengket pake geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuh metungan tabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuh metungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengket pake geterasa kahariwang